Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya al-Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan tentang adab tata'allaq bi salatil jum'ah wa yaumil jum'ah. Faslun fi adabin tata'allaqu bisolatil jum'ah wa yaumil jum'ah. Pasal tentang adab-adab yang berkaitan dengan solat jum'at dan hari jum'at. Tersisa sedikit lagi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Asani asyar, poin yang ke-12 dari adab-adab yang berkaitan dengan sholat Jumat dan hari Jumat. An yukfira minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Disunahkan untuk memperbanyak sholawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam di hari ini, yaitu di hari Jumat. Faqad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man shalla 'alayya fi yaumil jum'ati 80 marratan ghafarallahu dzunuba 80 sanatan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni dosanya yang dia lakukan selama 80 tahun. Namun hadis ini adalah hadisun dhaif, ya. Hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini hadis maudhu', hadis palsu. Dan di sana terdapat hadis yang sahih tentang disunnahkannya memperbanyak sholawat di hari Jumat. Di antaranya hadis Aus bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam ila akhiril hadis. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa akfiru alayya minas salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari Jumat diciptakan Adam, ya. Sampai pada akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa akfiru alayya minas salati fi, maka berbanyaklah selawat atasku pada hari Jumat tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya, sesungguhnya salawat kalian kepadaku diperlihatkan kepadaku. Dan juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Akfiru salata 'alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Faman shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi asyra." Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Perbanyaklah salawat atasku pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Dan barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan disunnahkannya memperbanyak salawat di hari Jumat. Adapun hadis yang disebutkan oleh muallif di sini, hadis maudhu. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, wa in ahabba zada fi sholati alaihi du'a lahu. Kalau dia mau, dia boleh menambah dalam sholawat yang dibaca, menambah doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani doa kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakaulihi, seperti contohnya doa, Allahumma ati Muhammadan alwasilata wal fadilata wad darajata rafi'ata wab'athul maqamal mahmuda alladhi wa'attah. Allahumma jzi nabiyyana Muhammadan anna ma huwa ahluh. Ya Allah, berikanlah Muhammad wasilah dan fadilah dan derajat yang tinggi, dan tempatkan dia pada kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi kita Muhammad atau Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam balasan yang beliau berhak mendapatkannya atas jasa beliau kepada kami. Nah, wal yadif ila salatil istighfar fa innahu mustahabbun fi dzalikal yaum. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, dan boleh menambah istighfar setelah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak istighfar, karena sesungguhnya istighfar itu mustahab di hari itu, yaitu hari Jumat. Al-istighfar mustahab fi kulli yaum. Istighfar disunnahkan di setiap hari, ya. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap harinya beliau beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali, ya. Nah, istighfar mustahab fi kulli yaum, setiap hari, ya. Tidak hanya di hari Jumat, ya. Baik. Kemudian as-salis asyar, adab yang ke-13, an yaqra'a surat al-kahfi, disunahkan untuk membaca surat al-kahfi. Faqad ja'a fi hadithin min riwayati Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Telah datang dalam satu hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uhaddithukum bi suratin mala'a 'idhamuha ma bainas samai wal ard wa likatibiha minal ajri mislu dzalik wa man qara'aha yaumal jum'ah غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى wa ziyadati thalathati ayyam. Wa man qara'a al-khamsal awakhir minha 'inda nawmihi ba'athahu Allahu ta'ala ayyal laili syaa'a. Qalu bala ya Rasulullah. Qala suratul Kahfi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahu, aku kabarkan kepada kalian tentang suatu surat yang keagungannya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan bagi orang yang mengamalkannya, maka dia mendapatkan pahala seperti itu pula. Dan bagi orang yang membacanya pada hari Jumat, maka diampuni baginya dosa-dosa yang dia lakukan di Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari, sehingga genap 10 hari. Dan barang siapa yang membaca 5 ayat terakhir dari surat tersebut sebelum dia tidur, maka niscaya Allah akan membangunkan dia di waktu kapan saja pada malam tersebut. Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kami mau." Kemudian beliau menjawab, surat tersebut adalah Suratul Kahfi, surat Al-Kahfi. Penulis ketika menyebutkan tentang disunnahkannya membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, beliau membawakan riwayat ini. Ya. Di mana riwayat ini riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Mardawi dalam tafsirnya. Namun dalam sanadnya terdapat kelemahan. Ya. Hadis ini hadisun dhaif, hadis yang lemah. Da'afahu Al-Albani rahimahullahu taala fi silsilatid dhaifah. Dinyatakan dhaif oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Silsilatud Dhaifah. Ya. Dan di sana terdapat dalil yang sahih tentang disunnahkannya membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ya. Di antaranya adalah hadis Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ya, maka akan diberikan cahaya kepadanya yang meneranginya di antara 2 Jumat. Ya. Akan ada cahaya yang meneranginya di antara 2 Jumat. Hadis ini hadis yang sahih, sehingga disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah, dan yang namanya hari, ya, dimulai dari masuknya waktu subuh, ya, sampai terbenamnya matahari. Nah, di sana terdapat riwayat lain juga yang menyebutkan yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Lailatal jum'ah wa yaumal jum'ah. Malam Jumat dan hari Jumat. Namun riwayat ini diperselisihkan kesahihannya. Nah, apakah sahih yang riwayat tentang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat? Ya. Wallahu alam, sebagian melemahkan hadis tersebut dan sebagian para ulama menghasankan hadis tersebut. Baik. Namun hadis yang sahih, ya, yang tidak diragukan lagi kesahihannya, hadis yang tadi. Disunnahkannya membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waruwiya fi hadisin akhar. Dan diriwayatkan dalam hadis yang lain. Anna man qara'aha fi yaumil jum'ati aw lailatil jum'ati wuqiyal fitnah. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan dijaga dari fitnah. Nah, dan di sana terdapat hadis yang lain tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min suratil Kahfi usima minad dajjal." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, ya, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Nah, alhasil disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Kemudian, wa yustahabbu an yukfira min qira'atil Qur'an fi yaumil Jum'ah. Dan disunnahkan untuk memperbanyak qira'atul Qur'an pada hari Jumat. Nah. Wa an yakhtima fihi aw fi lailatil Jum'ati in qadira. Dan hendaknya dia mengkhatamkan Al-Qur'annya pada hari Jumat atau pada malam Jumatnya, in qadira, jika dia mampu. Nah, namun di sini muallif tidak mendatangkan dalilnya, ya. Tidak menyertakan dalil tentang disunnahkannya memperbanyak qiraatul Qur'an pada hari Jumat dan mengkhatamkannya pada hari Jumat atau malam Jumat. Nah, namun yang pasti, ya, qiraatul Qur'an itu disunnahkan kulla yaum, disunnahkan untuk diperbanyak di setiap hari. Nah, disunnahkan untuk memperbanyak qiraatul Qur'an kulla yaum, setiap hari. Ya. Jangan sampai seseorang lalai dari qiraatul Qur'an. Ya. Kemudian ar-rabi asyar, adab yang ke-14. An yatasaddaqa fi yaumil jum'ati bima amkana wal takun shadaqatuhu kharijal masjid. Bersedekah pada hari Jumat bima amkan, sesuai dengan kemampuan. Dan hendaklah sedekahnya tersebut atau sedekahnya tersebut di luar masjid. Nah, di sini juga penulis mualif tidak menyertakan dalil padanya. Nah, wallahu a'lam, dalil yang mendasari ini. Namun yang jelas, bersedekah itu sunnah, baik di hari Jumat ataupun di selain Jumat. Nah, dan disunnahkan untuk bersedekah kulli yaum, setiap hari, ya, sesuai dengan kemampuan. Nah, jika dia ingin bersedekah di hari Jumat, ya, tidak ada halangan atau larangan, ya, silahkan. Ya. Namun hendaknya seseorang berusaha untuk memperbanyak sedekah ya di setiap hari ya, tidak hanya di hari Jumat. Kemudian wa yustahabbu an yusalliya salat tasbih fi yaumil jum'ah, dan disunnahkan untuk melakukan salat tasbih pada hari Jumat. Di sini pun penulis tidak menyertakan dalilnya ya. Alhasil tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang sunnahnya sholat tasbih baik pada hari Jumat atau pada selain Jumat. Nah, jadi sholat tasbih ini sholat yang diperselisihkan di antara para ulama. Sebab perselisihannya adalah karena hadis tentang sholat tasbih ya, sebagian mengatakan lemah ya, dan sebagian yang lain mengatakan hasan ya. Nah, namun yang sahih bahwa hadis tentang sholat tasbih adalah hadisun dhaif, hadis yang lemah, bahkan dhaifun jiddan, lemah sekali, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, apalagi sholat tasbih secara khusus di hari Jumat ya. Nah, tidak ada dalil yang sahih tentang hal tersebut ya. Nanti akan disebutkan secara rinci lagi pada pasal berikutnya. Pasal berikutnya ini tentang sholat-sholat sunnah, sholat-sholat nawafil. Dan diantara nawafilah yang disebutkan adalah tentang sholat tasbih. Nah, penulis nanti membawakan riwayatnya. Namun yang sahih riwayat yang dibawakan oleh muallif, riwayat yang dhaifah, lemah. Baik. Kemudian yang terakhir al-khamis asyar, yang ke-15 ya. Yustahabbu an yaj'ala yaumal jum'ati li'a'malil akhirah. Disunnahkan untuk menjadikan hari Jumat ini hari untuk amalan akhirat. Ya. Wa yakuffa an jami'i asygali dunya. Dan disunnahkan untuk menghentikan semua aktivitas dunia. Nah, terkait poin ini pun ya, penulis tidak menyertakan dalil padanya. Nah, ya, sehingga perlu dilihat kembali. Ya. Apalagi sampai menghentikan aktivitas dunia ya, di sepanjang hari Jumat ya, ini perlu dalil ya. Ya, demikian karena Allah tabaraka wa taala menyebutkan ya, bahwa jika telah ditunaikan sholatul Jum'ah ya, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, bertebaranlah kalian di atas muka bumi, carilah karunia Allah. Ya. Ini menunjukkan bolehnya untuk aktivitas ya, nah, dunia di hari Jumat. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Nah, namun jika yang dimaksud adalah berhenti dari aktivitas dunia untuk tujuan bersegera melaksanakan salatul Jum'ah, na'am, ya, disunnahkan untuk bersegera, ya, dalam mendatangi salat al-Jum'ah. Ya. Bahkan orang yang berangkat di waktu yang pertama, ya, seolah-olah dia berkurban dengan seekor unta. Nah, sebagaimana yang sahih dalam hadis, ya, sehingga disunnahkan untuk berlomba-lomba, ya, lebih dulu datang ke salat al-Jum'ah. Nah, Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai dari pasal yang berkaitan dengan adab-adab yang berkaitan dengan salat Jum'at dan hari Jum'at. Isya jam berapa ini? Sudah masuk? Belum ya? Baik, kita lanjut pada pasal yang berikutnya. Faslun fi dzikri nawafil. Pasal tentang sholat-sholat sunnah. I'lam anna ma'adal fara'id minas sholati salasatu aqsam. Ketahuilah sesungguhnya selain sholat-sholat wajib, ya, itu ada tiga macam jenis sholat. Ya. Sunanun, yang pertama sholat-sholat sunnah. Wa mustahabbatun, yang kedua sholat-sholat yang mustahab. Wa tatawu'at, dan yang ketiga sholat-sholat tatawu'. Wa na'ni bis sunnah, dan yang kami maksud dengan sholat sunnah di sini adalah ma nuqila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muwadhabatu alaihi. Sholat-sholat yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau melakukannya secara muwadhabah, terus menerus, teratur, ya. Karawatib, seperti sholat-sholat sunnah rawatib. Aqibal faraid, sholat-sholat sunnah rawatib setelah sholat wajib. Wal witr, dan juga seperti sholat witir. Wad duha, dan juga sholat duha. Nah, ini sholat-sholat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara muwadhabah, secara teratur, terus-menerus. Wa na'ni bil mustahab. Adapun yang kami maksud dengan sholat yang mustahab adalah ma waradal khabaru bifadlih walam yunqal al muwadhabatu alaih. Adalah sholat-sholat yang disebutkan keutamaannya dalam nas, dalam dalil, dalam hadis. Namun tidak disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya secara teratur atau terus menerus. Ya. Tapi ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya. Kasolati inda dukhulil manzil wal khuruj minhu. Contohnya seperti sholat ketika masuk rumah dan keluar dari rumah. Wa na'ni bit tatawu'at. Sedangkan yang kami maksud dengan sholat tatawu' adalah ma wara'a dzalik, selain yang di atas, ya, selain enam dari dua di atas, mimma lam yarid bihi khabar, yang tidak datang hadis tentangnya, ya, walakinnal abdu yatatawwa' bi fi'li, tetapi seorang hamba dia dengan sukarela melakukan sholat tersebut. Ya. Nah, yang diistilahkan dengan apa? Sholat sunnah mutlaqah atau sholat tatawu mutlak. Sholat mutlak. Ya. Nah, seorang sholat dua rakaat. Sholat apa kamu? Ya. Sholat sunnah mutlak kok, ya. Salat sunnah yang mutlak. Ya. Nah, baik di siang hari ataupun di malam hari. Wa tusamma hadhil aqsam ats-tsalatsah nawafil, dan tiga jenis salat di atas, salat sunnah, salat mustahab, salat tatawu', semuanya dikatakan nawafil, salat sunnah nawafil. Li'anna naflahu wa ziyadah, dan makna an-nafl itu adalah ziyadah, tambahan. Wa hadhihi ziyadatun 'alal faraid, dan salat-salat sunnah ini adalah tambahan. Naam, terhadap sholat wajib. Nah, dan hendaklah seorang hamba dia bersungguh-sungguh dalam melakukan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat nafilah, walaupun itu nafilah, tidak wajib. Tapi seyogianya seorang mukmin dia bersungguh-sungguh, bersemangat untuk mengerjakannya. Yang demikian karena ketika sholat-sholat wajib kita ada kekurangan, ya, ada kecacatan, ya, maka sholat-sholat sunnah ini yang akan menyempurnakan kekurangan dan kecacatan yang ada pada sholat wajib kita. Ya. Sebagaimana yang sahih dalam hadis. Ya. Sebagaimana yang sahih dalam hadis. Ya. Baik, sedikit lagi, namun kita lanjut ba'dal adzan ya. Fadhal al-mu'adzin ya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna afdala tatawu'atil badan as-salah. Ketahuilah, sesungguhnya amalan badan yang paling utama adalah sholat. Nah, bahkan sholat adalah amalan yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat, sebelum amalan-amalan yang lain. Nah, gimana sholatnya sangat berpengaruh terhadap amalan-amalan yang lain. Jika sholatnya bagus, maka bagus pula amalan-amalan yang lain. Jika sholatnya jelek, ya, maka akan berpengaruh juga ke amalan yang lain. Ya. Maka sudah sepantasnya seorang mukmin tinggi perhatiannya, ya, besar perhatiannya terhadap sholat. Ya. Nah, kemudian wa aqsamun nawafili wa fadailuha masyhuratun madzkuratun fi kutubil fiqhi wa ghairiha. Macam-macam salat-salat sunnah dan keutamaan-keutamaan salat sunnah itu masyhur, disebutkan dalam kitab-kitab fikih dan selainnya. Nah, ini di sini pemualif tidak merinci jenis-jenis sholat sunnah apa saja, berapa macam, ya. Tidak, ya. Karena hal tersebut disebutkan dalam kitab-kitab fikih dan kitab selainnya. Nah, dan kata mu'alif di sini, lakin nadzkuru minha sholat at-tasbih. Namun di sini kami akan menyebutkan di antara sholat sunnah tersebut, ya, adalah sholat at-tasbih. Li'annaha qad takhfa sifatuha 'ala ba'din nas. Ini kami sebutkan di sini karena tata cara sholat tasbih itu, tidak diketahui oleh sebagian manusia. Nah, tata caranya masih belum jelas menurut sebagian orang. Ya. Baik. Sehingga mu'alif hanya menyebutkan sholat ini saja. dalam pasal ini. Kemudian muallif rahimahullahu taala membawakan hadisnya atau dalilnya. Farawa Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Abbas, kepada pamannya. Kata beliau, ala u'tika, ala u'allimuka, maukah aku beri kepadamu, maukah aku ajarkan kepadamu, wahai paman. Wadakar al-hadis, kemudian beliau menyebutkan hadisnya, hadis yang panjang, ila anqal, sampai pada sabda beliau, tusalli arba'a raka'at, engkau sholat 4 raka'at, taqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitab wa surah, di mana pada setiap rakaat engkau membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat. Fa idza faragta minal qira'ati fi awwali raka'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan. Kemudian apabila engkau telah selesai dari membaca surat-surat di awal rakaat dan engkau masih dalam keadaan berdiri, kemudian engkau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali, sebanyak 15 kali, thumma tarka'u, kemudian setelah itu engkau rukuk. Fatakuluha wa anta raki'un 10. Kemudian dalam keadaan ruku, kamu membaca zikir tadi ya, sebanyak 10 kali. Ini zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tsumma tarfa'u ra'sak minar ruku'i fatakuluha 10. Kemudian engkau bangkit dari ruku, engkau angkat kepalamu dari ruku. Ya, yani tidal, dan kemudian engkau membaca zikir tadi sebanyak 10 kali juga. Summa tahwi sajidan fataquluha wa anta sajidun 10. Kemudian engkau sujud ya, dan dalam keadaan sujud engkau membaca zikir tadi sebanyak 10 kali. Tsumma tarfa'u ra'saka minas sujudi fataquluha 10. Kemudian engkau bangkit dari sujud, lalu engkau membaca zikir tadi juga sebanyak 10 kali. Yani ketika duduk di antara dua sujud. Tsumma tasjudu fataquluha 10. Kemudian engkau sujud lagi dan di dalam sujudmu engkau membaca lagi zikir tadi sebanyak 10 kali. Tsumma tarfa'u ra'saka minas sujud fataquluha 10. Qabla an taqum, kemudian engkau mengangkat kepalamu dari sujud dan engkau membaca zikir tadi 10 kali juga sebelum engkau berdiri. Fadzalika khamsan, fadzalika khamsun wa sab'un. Maka total semuanya 75 kali membaca zikir tadi. Ya. Taf'alu dzalika fi arba'i raka'at. Engkau lakukan itu pada 4 rakaat. In istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marratan faf'al. Kalau engkau mampu, engkau melakukan salat tasbih ini setiap hari sekali, maka lakukan. Fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marratan. Kalau engkau tidak mampu, maka lakukanlah sholat tasbih ini setiap Jumat sekali, ya, sepekan sekali di hari Jumat. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Kalau engkau tidak melakukannya, maka lakukanlah sebulan sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanah. Kalau engkau tidak melakukannya sebulan sekali, maka lakukanlah setahun sekali. Failam taf'al fa fi umrika marratan. Kalau engkau tidak melakukannya setahun sekali, maka lakukanlah sekali seumur hidup. Nah, riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Nah, dan riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama ahlul hadis tentang kesahihannya. Nah, sebagian para ulama menyebutkan hadis ini hasan, ya, sehingga berpendapat disunahkannya sholat tasbih, ya, dengan tata cara seperti tadi, ya, 4 rakaat, kemudian membaca zikir-zikir tadi sebanyak 15-10, ya, pada setiap tempat yang disebutkan tadi dalam hadis. Dan sebagian para ulama yang lain menyebutkan hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan riwayat tentang sholat tasbih itu riwayat yang syadzah, riwayat yang ganjil, yang menyelisihi para perawi yang thiqat. Nah, yang demikian karena ini amalan yang na'am, jika disunnahkan maka akan diriwayatkan oleh para sahabat. Sementara yang meriwayatkan riwayat tentang sholat tasbih, ya, ini perawi-perawi yang menyelisihi perawi-perawi yang lebih kuat. Para perawi yang lebih kuat tidak ada satupun, ya, para perawi yang terkenal kuatnya, ya, kuatnya hafalannya, ya, dan seterusnya, tidak ada yang meriwayatkan riwayat ini. Nah, tidak ada yang meriwayatkan riwayat ini. Ya. Baik. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan riwayat ini syadzah. Riwayat yang syadz, yang menyelisihi para perawi yang thiqat. Baik. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berfatwa, ya, tidak disyariatkannya salat ini. Nah, karena riwayatnya lemah, ya. Demikian pula Syekh bin Baz menyebutkan nanti tidak disyariatkannya sholat tasbih, ya, dengan tata cara yang aneh seperti tadi, ya. Baik, tidak seperti sholat-sholat yang lain, ya. Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya tentang sholat tasbih, beliau menjawab, salat tasbih masyhurah inda ahli ilm. Salat tasbih itu memang terkenal di sisi para ulama. Wa qad tanaza'al ulama fi sihhatiha. Namun para ulama telah berselisih tentang sahih tidaknya salat tersebut. Fa min ahli ilmi man 'amila biha wa sahhahaha. Di antara ahli ilmi ada yang mengamalkannya dan mensahihkannya. Lima fi dzalika minal ajril azim alladzi dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam maghfirani sayyiat. Karena padanya dalam riwayat tersebut disebutkan pahala yang besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga adanya ampunan dosa-dosa. Wa min ahli ilmi man dha'afa riwayah. Dan di antara para ahli ilmi ada yang melemahkan, mendhaifkan riwayat tentang salat tasbih. Wa lam yusahhiha, dan tidak mensahihkan riwayat tersebut. Wa dzakara annaha riwayatan syadzatan, dan bahkan disebutkan riwayat tersebut adalah riwayat yang syadz. Wa haditsun syadz mukhalifun lil ahaditsi sahihah, dan hadis yang syadz itu adalah hadis yang menyelisih hadis-hadis yang sahih. Wa hadzal qaul tsani huwa ashah, dan pendapat yang kedua inilah yang sahih. Pendapat yang rajih, kata Syekh. Nah, anna salat tasbih hadithu hasyad ghair sahih. Bahwasanya salat tasbih itu hadisnya syad tidak sahih. Wa anna al-mu'tamad qaulu man qala inna ghairu sahihah. Dan yang menjadi sandaran adalah ucapan orang yang berpendapat bahwa salat tasbih itu ghair sahihah, tidak sah, tidak sahihah. Wa annaha mawdu'ah, dan bahwasanya salat tasbih, ya, riwayat tersebut riwayat yang mawdu'ah. La asasa laha min as-sihhah. Tidak ada dasarnya sama sekali, naam, kesahihannya. Wa asaniduha kulluha ma'lulah, dan sanad-sanadnya semuanya ma'lulah, cacat. Hadis-hadis tentang salat tasbih sanadnya semuanya cacat. Wa matnuha syad, munkar, mukhalifun lil adillati syar'iyyah ats-tsabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan matan hadisnya itu syad, ya, ganjil, mungkar, menyelisihi adillah, adillah atau dalil-dalil yang disyariatkan, dalil-dalil syar'i yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa inna salatahu fil laili wan nahari mafdhuh alaihi salatu wassalam. Salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam dan di siang hari itu terjaga. Ya. Wa qad rawaha thiqat wal asbat fi sahihain wa ghairihima. Telah diriwayatkan tentang salat-salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam, ya, oleh para perawi yang thiqat, yang naam, yang kuat hafalannya, yang kokoh hafalannya, baik dalam sahihain atau dalam selain sahihain. Walam yafad anhu alaih salatu wassalam an sholah hadis sholah. Namun tidak naam dihafal dari beliau, ya, tidak dinukil dari beliau tentang naam bahwasanya beliau melakukan sholat ini, sholat tasbih. Ya, tidak ada. Nah, wajib ala ahli iman an yaruddu ma khalafa al adillah al ma'rufa ila al adillah al ma'rufa. Baik. Maka wajib bagi orang yang beriman untuk mengembalikan apa yang menyelisihi dalil yang dikenal, ya, untuk dikembalikan kepada dalil yang ma'rufah, dalil yang sudah ma'ruf. Baik. Fal adillatul ma'rufah as-sabitah dalatun ala sifati salatihi alaih salatu wassalam wa an laisa fiha hadhihi tasbihat al-madhkurah. Dalil-dalil yang ma'ruf, yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya dalam tata cara salat Nabi tidak ada naam tata cara yang seperti ini, dengan menyebutkan tasbihat, ya, tasbih yang disebutkan naam dalam riwayat tentang salat tasbih tersebut. Baik. Intinya dari fatwa beliau, ya, menyebutkan bahwa riwayat tentang sholat tasbih itu syadzah. Ya. Nah, dan tidak disunahkan, tidak disyariatkan untuk melakukan sholat tasbih dengan cara yang disebutkan tadi, sebagaimana dalam riwayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala tadi, yang telah kita baca. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, ini pendapat yang rajih, yang kuat. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.